Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Al-Muyassar. Naam. Pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 197. Sebagaimana sudah kita baca pada tafsir surat Al-Baqarah ayat 196, sebab turunnya terkait dengan Ka'ab bin Ujrah, kisah yang beliau alami. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan beliau dalam keadaan di kepala beliau penuh dengan kutu kepala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada beliau, "Yu'dzika hawamuka?" Apakah kutu yang ada di kepalamu itu mengganggu dirimu? Kemudian beliau mengatakan, "Na'am, ya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa ahliq ra'sak." Maka gundullah kepalamu. Atau mengatakan ihliq, gundul. Kemudian kata beliau, "Fiyya nazalat hadhihi al-ayah." Terkait dengan diri saya, ayat ini turun, "Faman kana minkum maridan aw bihi adzan min ra'sihi." Siapapun yang sakit atau pada kepalanya terdapat gangguan kutu, gatal dan semisalnya. Ila akhiriha, hingga akhir surat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau, "Sum salasata ayyam," berpuasalah 3 hari. "Aw tasaddaq bi faraqin baina sittatin atau bersedekahlah dengan faraq, yakni 3 sok, masing-masing satu orang mendapatkan nisfu sok dari 6 orang. Awin suk lima tayassar, atau sembelilah denda sesuai dengan kemampuanmu. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lanjutkan tafsir berikutnya. Allah mengatakan pada ayat 197 terkait dengan ibadah haji, di mana haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan bagi orang-orang yang mampu. Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya. Hanya untuk Allah haji tersebut ditunaikan bagi orang-orang yang mampu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, "Qala al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ." Allah Subhanahu wa taala mengatakan haji dilangsungkan pada bulan-bulan yang telah diketahui, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka siapapun yang terkenai, faman farada fihinnal hajja, siapapun yang difardukan, diwajibkan oleh Allah pada bulan-bulan tersebut untuk berhaji, yang sudah kita singgung, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila," dalam surat Ali Imran. Hanya untuk Allah ikhlas, wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah. Maka barang siapa yang Allah fardukan pada bulan-bulan tersebut ibadah haji, fala rafath, jangan melakukan perbuatan yang membatalkan ibadah hajinya, jima dan hal-hal yang menyeret kepada jima, ucapan ataupun perbuatan. Wala fusunqa, dan jangan melakukan tindakan kefasikan, kemaksiatan. Wala jidala fil haji, demikian pula jangan ya melakukan perdebatan yang tidak ada faedahnya di dalam ibadah haji tersebut. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, ya'lamhu Allah, Allah pasti mengetahuinya. Di sini ya dengan menggunakan min, wa ma taf'alu min khairin, ini menunjukkan tansis fi makna al-umum, yakni menunjukkan penegasan keumuman kebaikan yang dilakukan. Apapun yang kalian lakukan berupa kebaikan, Allah pasti melakukannya. Allah pas na'am ya'lamhullah, Allah pasti mengetahuinya. Dan berbekalah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal. Terkait dengan sebab turun ayat ini pada ayat watazawwadu fa inna khairazadit taqwa, pada ayat dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan qala haddatsana Yahya ibnu Bishr qala haddatsana Shababah an Warqa an Amr ibn Dinar an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana ahlul Yamani yahujjuna wa la yatazawwadun, dahulu penduduk Yaman, Yaman berada di sebelah selatan dari Saudi Arabia, kata Ibn Abbas, dahulu penduduk Yaman yahujjun, mereka berhaji, wala yatazawwadun, namun mereka tidak menyiapkan perbekalan berangkat haji ke Baitullah, ke Makkah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nahnu al-mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fa idza qadimu makkata sa'alun nasa, maka tatkala mereka sampai di kota Makkah, sa'alun nas, mereka meminta kepada manusia. Bagaimana tidak minta? Ya. Hal ini dikarenakan mereka tidak menyiapkan perbekalan. Kata mereka, nahnul mutawakilun, kami ini adalah orang-orang bertawakal kepada Allah. Ternyata sampai di kota Makkah, sa'alun nas, minta kepada manusia. Fa'angzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Nah, ini sebab turun ayat wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa, tentang na'am ahli al-Yaman, penduduk Yaman yang berangkat berhaji dan tidak membawa perbekalan. Walaupun ayat ini turun terkait dengan mereka, maka berlaku pula ya bagi orang yang lainnya. Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekalah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz. Allah mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, bukan ditinjau dari kekhususan sebabnya. Ya. Tentunya sebab yang menjadikan ayat itu turun ini merupakan bagian yang pertama kali berlaku padanya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususi as-sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebabnya. Ya. Berlaku secara umum bagi kaum muslimin tatkala berhaji, hendaklah dia menyiapkan bekal, menyiapkan perbekalan sehingga dia tidak meminta-minta kepada manusia, dan itu merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. قال المفسر رحمه الله تعالى وقت الحج أشهر معلومات. Waktu haji adalah bulan-bulan yang diketahui oleh manusia. Wahia, apa, kapan waktunya? Qala al-mufassir rahimahullah, Syawal Zulqa'dah, bisa Zulqa'dah, bisa Zulqi'dah, dengan fathah dan dengan kasrah. Namun yang sering dipakai dengan fathah Zulqa'dah. Wa ashrun min Zilhijjah. Boleh pula Zilhajjah. Fathah dan kasrah. Namun yang sering dipakai adalah Zilhijjah. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah, akhir tahun Hijriah. Di situ orang yang hendak melakukan haji bisa memulai umrahnya, umrah lil hajj, tamattu misalnya. Ya. Kemudian setelah umrah dia tahallul sampai tiba tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Di situ mulai melakukan aktivitas hajinya. Kemudian kata mufassir, faman aujabal hajja ala nafsihi fihinna bil ihram, siapapun yang Allah wajibkan untuk berhaji terhadap orang itu pada bulan-bulan tersebut, dia mampu dari sisi harta, kemudian dia memiliki kemampuan dari sisi kesehatan, sehat jasmani, demikian pula adanya kemampuan bulughah, harta, untuk menyampaikan dirinya bisa melaksanakan ibadah haji. Maka siapapun yang Allah wajibkan berhaji terhadap orang itu pada bulan-bulan haji tersebut bil ihram, dengan memulai ihram. Jadi tatkala seorang sudah memulai ihram, merupakan talbiyah. Ihram di sini adalah meniatkan untuk melakukan ibadah, baik umrah ataukah haji. Nah, dia niatkan dalam kalbunya. Kemudian tentunya sebelumnya disunahkan untuk mandi. Demikian juga melepaskan, menanggalkan pakaiannya. Kemudian mengenakan pakaian ihram yang diungkapkan oleh al-fuqaha, tidak boleh memakai al-makhit, pakaian yang berjahit. Maksudnya apa itu? Bukan berarti tidak berjahit, namun pakaian yang di situ terdapat potongan-potongan tangan atau potongan-potongan tubuh, ada lubang untuk tangannya, ya, ya bentuknya, yakni kain yang dibentuk untuk pakaian. Terus apa yang dikenakan? Dikenakan, disyariatkan baginya memakai izar dan ridak. Izar, yakni sarung yang dikenakan untuk menutup tubuhnya bagian tengah ke bawah. Kemudian Rida ini dikenakan untuk menutup tubuhnya bagian tengah ke atas dan tidak boleh menggunakan kolan suwah ataupun imamah untuk menutup kepalanya. Dan seterusnya dari hukum-hukum yang terkait dengan orang yang hendak melakukan ihram. Demikian juga bagian dari ihram tersebut dia melakukan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kalau dia berumrah labbaik Allahumma umratan. Ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melakukan ibadah umrah. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Melakukan talbiyah. Talbiyah adalah suatu bentuk syiar memulai na'am ibadah umrah ataupun haji. Terus menerus bertalbiyah. Sampai kota Makkah, sampai masuk ke Masjidil Haram. Sampai dia melihat Ka'bah. Kemudian berhenti dari talbiyahnya. Kemudian dia melakukan aktivitas berikutnya. Melakukan tawaf di Baitullah. Nah, tawaf. Nah, selesai 7. Jika itu ada tawaf kudu, maka dia tentunya pertama kali melakukan iktiba', menampakkan pundak sebelah kanannya, kemudian berlari, berjalan cepat, mulai dari garis yang lurus dengan Hajar Aswad pada tiga putaran pertama. Disebutkan larinya antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad tidak berlari. Ini sebagian ulama menyebutkan demikian. Berlari pada tiga putaran pertama. Setelah itu dia melakukan sholat sunnah setelah tawaf menjadikan antara makam Ibrahim antara dia dan Ka'bah atau di tempat yang lainnya melaksanakan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian ya tentunya ini sifatnya ringkas, banyak yang telah kita lewati tadi. Kemudian ya dia menuju ke ini minum air zam-zam juga, kemudian melakukan sa'i antara Safa dan Marwa 7 kali dan seterusnya. Ini tatkala seorang sudah berihram bil ihram, maka di situ haram baginya fayahrumu alaihi aljima'u wa muqaddimatuhu alqauliyatu wal fi'liyah. Maka di saat itu haram baginya berjima'. Fala rafathah, tidak boleh melakukan dengan rafath jima'. Wa muqaddimatuhu, dan pendahuluan jima. Sebelum seorang berjima, baik ucapan ataukah perbuatan, haram baginya. Wa yahrumu alaihi al-khuruju an ta'atillahi ta'ala bi fi'lil ma'asi wala fusuqah. Dan haram baginya untuk al-khuruj. Ini makna fisq. Apa fisq? Al-khuruj an ta'atillah. Tidak boleh melakukan tindakan kefasikan. Apa itu? Keluar dari ketaatan kepada Allah dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini namanya tindakan kefasikan. Qala wal jidalu fil haji alladhi yuaddi ilal ghadabi wal karahati ay wa yuhramu alaih. Dan diharamkan baginya untuk melakukan jidal, perdebatan. Tatkala dia berhaji, di mana perdebatan tersebut mengarah atau menyeret dirinya kepada marah ataupun tindakan yang dibenci. Ini adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang yang berhaji. Sehingga disebutkan oleh para ulama, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, bagaimana langkah-langkah yang semestinya dilakukan oleh orang yang hendak berhaji. Ya. Pertama kali, ya tentunya orang yang berhaji dengan haji mabrur yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Orang yang berhaji dengan haji yang mabrur diterima oleh Allah, tidak ada balasan baginya kecuali masuk ke dalam surga. Apa ketentuan dan perkara yang mesti diperhatikan oleh orang yang berhaji? Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Dia ikhlas di dalam berhaji untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan riyaan wa sum'atan wa sana, tidak mengharapkan pujian, sanjungan, pamer dan semisalnya. Dia mengharapkan wajah Allah semata. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia menunaikan arkan wa syurut. Dia juga menunaikan rukun-rukun serta persyaratan haji, ditunaikan semuanya. Yakni termasuk pula di situ ya, melaksanakan ibadah haji sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Lebih-lebih ya, perkara mustahab, perkara yang sunnah. Ini yang kedua. Yakni menunaikan ibadah haji sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Yang ketiga, an yakunal mal minal halal. Dia berhaji dari harta yang halal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu maha bagus dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang ketiga, dari harta yang halal. Bukan dari harta riba, ataupun dari penipuan, ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan mahdhurat al-hajj. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang di dalam ibadah haji. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam ibadah haji. Seperti apa? Seperti yang disebutkan di sini. Fala rafatha wala fusunqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berjima sampai dia tahallul. Ya. Kemudian tidak boleh pula melakukan tindakan kefasikan maksiat. Tidak boleh pula berdebat yang tidak ada faedahnya, yang menyeret kepada kemarahan, permusuhan. Kecuali perdebatan yang diperbolehkan adalah diskusi atau dialog, perdebatan terkait dengan ilmu agama yang di situ mengandung faedah. Nah, ini di antara perkara yang mesti diperhatikan agar haji seseorang dinilai sebagai haji mabrur, sehingga dia mendapatkan balasan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Perbuatan apapun yang kalian lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Perbuatan apapun berupa kebaikan yang kalian lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Fayujazi kullan ala amalih. Dan setiap orang atau Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membalas setiap orang sesuai dengan amalan yang dia kejarkan. Sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. In kanal amalu khairan fa jazauhu khairun. Kalau amalannya baik, maka balasannya pun baik. Kalau amalannya jelek, balasannya pun jelek. Setimpal dengan apa yang dia kerjakan. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa khudhu li anfusikum zadan min at-ta'ami wash-sharabi li safaril hajj. Dan ambil, siapkan untuk diri-diri kalian zadan, perbekalan. berupa makanan dan minuman. Di dalam safar untuk berhaji. Ini menunjukkan bahwasanya ya minat tawakkul an ya'khudha al-'abdu as-sabab al-ma'zuna fih. Di antara bentuk tawakal adalah seorang hamba menempuh sebab yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Berbekal. Persiapkan untuk diri-diri kalian perbekalan. Berupa makanan ataupun minuman. Kalau ada uang, disiapkan uangnya. Di dalam safar melaksanakan ibadah haji. Karena perjalanannya jauh dan meletihkan. Naam. Ibadah haji butuh pengorbanan badan. Seorang dituntut untuk beraktivitas, beramal, beribadah dengan badannya. Sebagaimana pula ibadah haji ini mencakup pula harta. Tentunya bagi orang-orang yang dalam kategori safar seperti tempat kita ya, butuhkan biaya. Sehingga Allah persyaratkan ya wajibnya haji itu dengan al-istita'ah, kemampuan. Kemampuan badan dan kemampuan al-mal. Adanya kemampuan fisik, demikian pula kemampuan harta untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Maka bersyukur kepada setiap orang, setiap muslim yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berhaji. Ya. Kemudahan untuk melakukan ibadah yang mulia yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam balasan bagi haji yang mabrur adalah surga Allah Subhanahu wa taala. ثم قال وزادا من صالح الأعمال وزادا لصالح الأعمال للدار الآخرة. Dan persiapkan bekal berupa amal saleh untuk kehidupan akhirat nanti. Ini juga butuh persiapan. Perjalanannya lebih jauh dan lebih mengerikan. Naam, perjalanan di negeri akhirat, kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, sebatas umur manusia, ada yang berumur 30, 40, 50, 60 atau kurang dari itu, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang sudah berumur 70 lebih, itu adalah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berumur 50 atau 60, ini sudah mendekati keumuman. Ya. Kalau sudah di rambutnya ada uban, itu sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ajal sudah semakin dekat. Walaupun yang usianya 15, 20 atau kurang dari itu enggak ada jaminan umurnya berapa kan gitu. Qala fa inna khairaz zadi taqwallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni ya ashabal uquli as-salimati. Dan takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Allah menyentuh orang-orang yang masih sehat akalnya. Ya, takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Yang sehat akalnya akan berpikir ya, menyiapkan perbekalan sebaik-baiknya karena perjalanan jauh. Ya, tatkala seorang di alam kubur, alam barzakh, enggak ada yang menemani. Istri yang selama ini setia menemani dia, enggak mau. Ya, gitu. Anaknya pun demikian, atau suaminya, atau saudara, enggak ada yang mau menemani. Yatba'ul mayyita salatun, yang mengikuti mayit ada tiga. Yang dua balik, yang satu bersamanya. Naam. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Aw yarji'ul ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Dua yang mengantar dia itu balik lagi, yang satu bersamanya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, sanak familinya, orang-orang selama ini dekat dengannya mengantar. Hartanya, ya, bisa jadi ada sebagian harta zaman dahulu diikutkan. Kemudian itu pun balik lagi. Kemudian yang ketiga adalah amalannya. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang dua balik. Yang bersama dia hanya amalannya. Amalan apa itu? Al-hasanat wa sayyiat. Kebaikan dan kejelekan. Ini perjalanan yang akan kita lalui. Alam barzakh. Ya. Waktu yang menjadi jembatan. Hari akhir. Tidak ada teman bagi seorang pun kecuali amalan dia. Amalan kebaikan kah ataukah kejelekan. Nah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan. Tatkala ditanya tentang atau beliau bertanya tentang manusia yang paling cerdik, yang paling pandai. Orang yang jenius itu siapa sih hakikatnya? Orang yang cerdas itu siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Haditsnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kematian tidak pandang bulu. Ya. Tua muda sama-sama terancam dengan kematian. Sehingga kata Nabi, orang yang paling cerdik, paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian datang tiba-tiba dimanapun dia berada. Sehingga dia takut. Wattaquni, takutlah kalian kepadaku, kepada Allah. Nah, dia banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Dan orang yang paling bagus di dalam menyiapkan kematian. Perjalanannya jauh. Nah, alam barzakh. Kapan kiamat dia menunggu dalam alam barzakh tersebut. Kemudian setelah menunggu dibangkitkan semuanya. Semua dibangkitkan. Masing-masing berusaha untuk lari. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi. Ya. Wa ummihi wa abihi. Allah kedepankan. Pada hari itu manusia berlari dari saudaranya. Punya saudara atau saudari. Dia punya ayah atau punya ibu. Ayahnya lari dari ayahnya, dari ibunya. Ini keumuman manusia. Sebagian yang lainnya enggak punya anak, kan gitu. Atau enggak punya istri atau suami, meninggal dalam keadaan bujang. Sehingga Allah kedepankan, pada hari itu manusia berlari dari saudaranya. Dari ayahnya, dari ibunya. Mengapa? Sama-sama, kata para ulama, ahli tafsir, sama-sama berusaha untuk selamat dari tuntutan mereka. Enggak, jangan sampai saudaranya menuntut dia, jangan sampai bapak ibunya menuntutnya. Kalau dia punya anak, punya istri, ya, punya karib kerabat pun demikian. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, berlari dari istrinya selama ini menemani dia setia, berlari juga. Ya. Wa sahibatihi wa bani likullin imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dahsyat urusannya, panjang perjalanannya. Ya. Nas'alullah at-tawfiq. Qala, thumma qala Allahu azza wa jal, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa, junah, dosa. Tidak ada dosa bagi kalian untuk tabtaghu mencari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala di Rabb kalian. Ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sebab turunnya. Beliau mengatakan, qala haddathana Ali ibn Abdullah, qala haddathana Sufyan an Amr ibn Dinar an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal. Kata Ibn Abbas, kanat ukadhun wa majannatu wadhu al-majazi aswaqan fil jahiliyah. Dahulu ada ya nama-nama atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai pasar, tempat perniagaan di zaman jahiliyah. Apa itu? Ukadh wa majannah, kemudian zul majaz, adalah pasar-pasar di zaman jahiliyah. Ya, jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-Islam, tatkala Islam datang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, ta'assamu minat tijarati fiha. Mereka menganggap berdosa. Tatkala berniaga, berjual beli di pasar-pasar tersebut. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan firman-Nya, laisa alaikum junahun fi mawasimil haji. Tidak ada dosa bagi kalian di musim-musim haji. Qara'a Ibnu Abbas kadza. Ini adalah qira'ah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan apa? Laisa alaikum junahun fi mawasimil haji an tabtaghu fadlan min rabbikum. Di dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Dawud mengatakan, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Wahid, Abdul Wahid Ibnu Ziyad, qala haddatsana Al-Ala Ibnu Al-Musayyab, qala haddatsana Abu Umamah At-Taimi, qala, kata Abu Umamah, kuntu rajulan ukari fi hadzal wajhi. Dahulu aku adalah ya orang yang pekerjaannya menyewakan unta, disewakan untuk dinaiki ya. Wa kana nasun yaqulun, manusia mengatakan, yaquluna li, kepadaku, innahu laisa laka hajjun, kamu enggak punya pahala haji. Jadi beliau berhaji sambil mencari duit, mencari uang ya, menyewakan untanya. Falaqitu Ibnu Umar, aku pun bertemu dengan Ibnu Umar. Faqultu ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah Abdullah bin Umar, inni rajulun ukarri, wahai Ibnu Umar, aku ini adalah seorang yang berprofesi menyewakan unta ya, punya unta disewakan untuk dinaiki, dikendarai. Fi hadzal wajhi, pada musim haji. Wa inna nasan yaquluna li, manusia mengatakan kepadaku, innahu laisa laka hajjun, kamu enggak punya pahala haji. Enggak ada faedahnya hajinya. Mengapa? Karena memiliki sambilan mencari maisyah. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, alaysa tuhrimu wa tulabbi, bukankah engkau melakukan ihram dan melakukan talbiyah, wa tatufu bil baiti, dan engkau bertawaf di Baitullah, wa tufidu min Arafat, engkau melakukan ifadah, yakni melakukan wukuf di Arafah, kemudian menginap di Muzdalifah dan seterusnya, wa tarmi al jimar, dan engkau melempar batu di jamarat. Qala qultu bala, kata Abu Umamah At-Taimi, ya. Qala fa innalaka hajjan, sesungguhnya engkau mendapatkan pahala haji. Ini ya, apa yang dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Umar menyebutkan alasannya. Kok bisa dapat pahala haji? Beliau menyebutkan kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang laki mendatangi Nabi. Fasa'alahu an mithli ma sa'altani anhu. Lelaki itu bertanya kepada Nabi persis seperti yang engkau tanyakan kepadaku. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yujibuhu. Nabi pun terdiam, tidak memberikan jawaban ya terhadap pertanyaan tadi. Hatta nazalat hadhihi al-ayah, sampai turun ayat ini. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qara alaihi hadhihi al-ayah qala laka hajjun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu dan membacakan ayat ini. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum wa laka hajjun, engkau mendapatkan pahala haji. Hadisnya sahih. Qala fa idza afadtum min arafat, jika engkau yakni bergerak melakukan aktivitas haji di Arafat, ini di Arafah, Muzdalifah, Mina dan tempat haji yang lainnya. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah di Masy'ar al-Haram. Nanti kita sebutkan insyaallah. Wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah sebagaimana Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadamu, pada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminad dhalin, dan sebelumnya kalian benar-benar termasuk dari kalangan orang-orang yang tersesat. Qala al-mufassir rahimahullah taala, laisa alaikum harajun, tidak ada dosa bagi kalian. Fi an tatlubu rizqan min rabbikum. Ya, tidak ada dosa bagi kalian tatkala kalian mencari rizki dari Rabb kalian. Birribhi, dengan mencari keuntungan. Minat tijarati fi ayyamil haji, dengan melakukan perniagaan pada hari-hari haji. Tidak ada dosa bagi kalian tatkala kalian mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala ya, dengan melakukan perniagaan di hari-hari haji sehingga mendapatkan keuntungan ya, apapun jenisnya perniagaannya, penyewaan ataupun menyediakan makanan ataupun ya fasilitas yang lainnya yang dibutuhkan, selama diperbolehkan itu hal yang halal. Fa idza dafa'tum ba'da ghurubi syamsi raji'ina min Arafat, maka jika kalian dafa'tum, meninggalkan tempat yakni meninggalkan Arafah setelah wukuf, ba'da ghurubi syamsi, setelah matahari terbenam, raji'ina min Arafat, kembali dari Arafah, wahiyal makan alladhi yaqifu fihi al-hujjaju yawmat tasi' min zilhijjah, yaitu mana Arafah, yaitu tempat di mana jamaah haji melakukan wukuf wukuf jangan difahami berdiri ya terus menerus itu dari ba'da zawal sampai terbenam matahari, bukan kemudian ya wukuf maknanya berdiri terus menerus, enggak duduk, enggak berbaring. Maksudnya wukuf di situ apa? Tinggal di Arafah. Ya, wukuf di sini bukan berarti berdiri terus kan, namun di situ dia tinggal di Arafah. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Di antara rukun haji yang pokok adalah Arafah. Ini. Dan orang yang berhaji harus memperhatikan. Harus benar-benar memperhatikan apakah dia sudah masuk ya wilayah Arafah atau bukan. Sangat luas tempatnya. Dan di sana ada pohon-pohon juga. Jika bisa naik ke ya, bukitnya, alhamdulillah. Jika enggak, ya di tempat selama itu masuk bagian Arafah sah wukufnya. Sampai terbenam matahari. Berdoa di hari tersebut, di waktu tersebut. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sudah selesai dari Arafah, ya, matahari sudah tenggelam, masuk waktu maghrib. Fadhkurullaha bitasbihi wa talbiyati wa du'ai indal mas'aril haram al-muzdalifah. Dari Arafah, kemudian masuk waktu maghrib, beranjak menuju ke Muzdalifah. Sambil fadhkurullah, ingatlah Allah dengan tasbih, talbiyah, doa, tatkala di mas'aril haram. Yaitu al-muzdalifah. Ini di situ dia salat maghrib, salat isya, ya, jamak, kemudian salat subuh di situ sampai matahari terbit, yakni matahari isfirar kuning, disunahkan juga di situ wukuf. Disunah. Berdoa. Qala wadhkurullaha ala al-wajhi sahih alladhi hadakum ilaihi. Dan ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan bentuk yang benar yang telah Allah bimbingkan kepada kalian. Walaqad kuntum min qabli hadzal huda. Dan sungguh kalian sebelum datangnya petunjuk itu fi dhalalin la ta'rifuna ma'ahu al-haqqa. Kalian berada pada kesesatan, kalian tidak mengerti kebenaran. Ya. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian lakukanlah ifadhah ad-dafa' dari arah manusia beranjak, dan beristighfarlah kepada Allah, mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Terkait dengan ayat ini ada sebab turunnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dengan menyebutkan sanadnya. Sampai pada Urwah, kanan nasu yatufuna fil jahiliyah uratan. Dahulu manusia tawaf pada zaman jahiliyah telanjang. Bayangkan, telanjang. Ya. Tawaf di Baitullah, Ka'bah. Illa al-humsa, kecuali al-hums. Siapa al-hums? Siapa? Quraisy. Wal-humsu Quraisyun wama waladat. Kecuali al-Humus, siapa itu? Quraisy dan anak keturunannya boleh berpakaian. Wa kanat al-Humsu yahtasibuna 'alan nas. Dahulu orang Quraisy dan keturunannya ini melakukan ihtisab kepada manusia. Ini mereka sebutkan nanti setelahnya, meminjamkan kepada orang yang mereka kehendaki, dan yang enggak mau meminjami ya otomatis tawafnya dalam keadaan telanjang. Yu'tir rajulu ar-rajula athyab. Kaum Quraisy memberikan pakaiannya kepada yang laki-laki, memberikan kepada laki-laki lain pakaiannya. Yatufu fiha, untuk tawaf dengan menggunakan pakaian itu. Tu'til mar'atu al-mar'ata athyab. Yang wanita memberikan kepada wanita yang lainnya pakaian. Nah, kalau enggak dapat tanpa pakaian dalam keadaan tawaf. Kalau enggak dapat pinjaman ya. Enggak dapat pakaian dari orang-orang Quraisy. Tatufu fiha, faman lam yu'tihi al-humsu, siapapun yang tidak diberi pakaian oleh kaum Quraisy dan anak keturunannya, tawaf bil baiti uriyana. Tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Nah. Wa kana yufidu jama'atun nas min Arafat. Ini dahulu sekian banyak manusia melakukan ifadah, yakni beranjak mereka wukufnya di Arafah, kemudian selanjutnya bergerak ke Muzdalifah dan seterusnya. Manusia keumumannya gitu. Wa yufidul humsu min jama', sementara al humus Quraisy dan anak keturunannya enggak di situ. Di mana mereka wukufnya? Di Muzdalifah. Enggak mau wukuf di Arafah. Qala wa akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha. Ayahku memberitahukan kepadaku. Siapa ayahnya? Ayahnya Urwah namanya siapa, Khalid? Siapa ayahnya Urwah? Hah? Siapa? Ayahnya Urwah. Hah? Zubair. Apa hubungan antara Urwah atau Naam Zubair dengan Aisyah? Apa Usama? Apa? Bibi. Hubungan Zubair dengan Aisyah. Hah? Ipar. Apa dalam bahasa Arabnya? Sihir, ya. Jadi iparan dengan Aisyah, dengan siapa? Zakaria. Zubair. Istrinya nama siapa? Siapa? Siapa Isa? Siapa Abdurazak? Asma. Asma bintu Abu Bakar. Jadi Urwah sekarang statusnya Urwah apa tadi? Apa statusnya? Ibnu ukhtiha, kan itu ya. Yani putra saudarinya Aisyah. Berarti kalau dia manggil Aisyah apa? Apa? Kholah. Bibi. Masih mahram bukan? Siapa? Mahram. Ya, masih mahram. Qala wa akhbarani abi an Aisyah. Ayahku Zubair memberitakan dari Aisyah. Anna hadhihi al-ayah nazalat fil humus. Ayat ini turun terkait dengan kaum Quraisy. Summa afidu min haitsu afadha an-nas. Qala kanu yufiduna min jama' fadufi'u ila Arafah. Dahulu mereka ya melakukan ifadah, melakukan wukuf di jama' Muzdalifah, kemudian diperintahkan untuk ke Arafah. Dan Nabi SAW termasuk dari apa? Quraisy. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah juga, kanat Quraisyun wa man dana dinaha yaqifu bil Muzdalifah. Kata Aisyah, kita langsung tanpa menyebutkan sanadnya, Kata Aisyah, dahulu Quraisy dan orang yang mengamalkan amalannya Quraisy, yaqifuna bil Muzdalifah, wukuf di Muzdalifah. Muzdalifah itu masuk haram tahil. Mana Abu Abdillah? Muzdalifah masuk halal apa tahil apa haram? Haram. Sahih Rafi? Lupa. Astagfirullah. Muzdalifah masuk haram. Kalau Arafah masuk hil. Mereka wukuf di haram. Ya, ini Muzdalifah. Wa kanu yusammuna al-humsa. Mereka dikenal dengan al-hums. Wa kana sa'irul Arab, semua penduduk Arab, yaqifuna fi Arafat, wukuf di Arafah. Falamma ja'al Islam, tatkala Islam datang, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafatin thumma yaqifa biha. Tatkala Islam datang, Allah memerintahkan nabinya untuk mendatangi Arafah. Arafat dengan jamak karena luas di tempatnya. Ya. Kemudian wukuf di situ, thumma yufidu minha, kemudian beranjak meninggalkan Arafah. Wa fadzalika qauluhu ta'ala thumma afidu min haitsu afadun nas, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala wal yakun indifa'ukum min Arafat, hendaklah beranjaknya kalian dari Arafah, menunjukkan bahwasanya tempat wukufnya di Arafah. Allati afadha minha Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim melakukan indifa, beranjak meluncur dari Arafah. Mukhalifina bidzalika, dalam rangka menyelisihi, man la yakifu biha min ahlil jahiliyah, dari kalangan orang-orang yang tidak wukuf di Arafah, dari kalangan orang-orang jahiliyah. Was'alullaha an yaghfira lakum dzunubakum, dan mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurun li'ibadihi almustaghfirina at-taibina rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni hamba-hambanya yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan menyayangi mereka. Tayyib naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.